به الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Tafsir Tauhid wa Syahadati Alla Ilaha Illallah. Terakhir kita bacakan tafsir ayat Ulaika alladhina yad'una yabtaquna ila rabbihimul wasiyah وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْظُورًا. Telah kita jelaskan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ayat ini. Di mana ayat ini sifatnya umum, mencakup kepada semua yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang diibadahi tersebut mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu malaikat, jin, ataupun manusia. Di mana orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada malaikat, atau beribadah kepada jin, atau beribadah kepada manusia. Padahal mereka semuanya, malaikat, jin, dan juga manusia, mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mencari jalan dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan ibadah supaya lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap kepada Allah dan juga takut dengan azab dan siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sebagai celaan kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada hamba-hamba yang hamba itu sendiri butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak langsung beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala wa salafu fi tafsirihim. Para salaf dalam tafsir mereka yadkuruna jinsal muradi bil ayah ala naw'i tamsil. Mereka menyebutkan jenis yang dimaksud dengan suatu ayat dengan memberikan contoh. Kama yakulu turjuman liman sa'alahu wa ma ma'nal khubz. Sebagaimana seorang penerjemah kepada orang yang bertanya kepadanya, apa makna khubz? Fayurihi rogifan. Maka dia memperlihatkan rogif. Khubz ini maknanya roti. Apa makna roti? Kemudian dia memperlihatkan rogif. Rogif itu salah satu di antara jenis roti. Fayakulu hada. Dia mengatakan ini. Ini roti. Fal isaratu ila nawihi la ila ainihi. Dia mengisyaratkan kepada jenisnya, bukan kepada zatnya. Dan dalam Al-Quran, sebagian ulama ketika menafsirkan ayat-ayat, kadang-kadang dengan memberikan contoh. وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ تَخْسِسُ نَوْءٍ دُونَ نَوْءٍ. Dan bukanlah yang dimaksud dengan contoh tersebut pengkhususan suatu jenis dengan meninggalkan jenis yang lainnya. مَا شُمُلِ الْآيَةِ padahal ayat itu mencakup semuanya. Ya, kita jelaskan di antara tafsir para ulama berkaitan dengan ayat tadi. Ya, orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala mencari jalan dengan melaksanakan ketaatan supaya lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan takut dengan adab dan sisa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama ada yang menafsirkan ayat ini dengan memberikan contoh. Yeah. Di antaranya ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Isa. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah ibunya Nabi Isa. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Uzair. Ini di antara contoh-contoh di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diibadahi oleh orang-orang kafir, padahal mereka, baik Nabi Isa, baik ibunya ataupun Uzair, ya, mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mencari jalan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan agar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penyebutan contoh di sini, ya, contohnya Nabi Isa ataupun ibunya ataupun Uzair, bukan dalam rangka mengkhususkan contoh tersebut dan meninggalkan contoh-contoh yang lainnya. Ya. Akan tapi ini hanya contoh saja dan ayat mencakup semuanya, mencakup semua yang diibadahi. Dalam keadaan yang diibadahi tersebut adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka butuh kepada Allah, yang mereka sendiri berusaha untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, berharap kepadanya, dan takut kepadanya. Baik dari kalangan malaikat, baik dari kalangan jin, ataupun dari kalangan manusia. Fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi mad'uwan. Maka ayat ini arah pembicaraannya ditujukan kepada setiap yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Man da'a min dunillahi mad'uwan. Wa dhalikal mad'u yabtagi ila Allahil wasilah. Sementara yang diseru tersebut, yang diibadahi tersebut, ya, mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wa yarju rahmatahu wa yakhafuna adabah. Mereka berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ayat ini mencakup kepada semua yang beribadah menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang diseru tersebut mencari jalan, ya, untuk lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Telah dijelaskan makna al-wasilah dalam ayat tersebut. Al-wasilah dalam ayat tersebut maknanya adalah al-ibadah wa ta'ah. Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan wasilah yang dimaksud oleh orang-orang musyrikin atau kuburiyun yang mereka menyatakan wasilah di sini adalah pelantara, ya. Pelantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hajat-hajat dan keinginan-keinginannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini batil dalam memaknai ayat tersebut. Ya. Dikatakan wasilah di sini, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara beribadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man da'a mayitan aw ghaiban minal anbiya'i was-salihin sawa'un kana bilafdil istighasah aw ghairiha waqad tanawalathu hadhihi al-ayah. Maka setiap yang beribadah, setiap yang beribadah kepada mayit, orang yang telah meninggal dunia, atau yang tidak ada dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh, sama saja apakah dengan lafaz istighosah atau yang lainnya, maka telah tercakup dalam ayat ini. Dikarenakan nabi itu sendiri dan juga orang-orang saleh itu sendiri, mereka berusaha untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak pantas untuk diibadahi. Mereka sendiri butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ayat ini mencakup semuanya. Siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, sementara yang diibadahi selain Allah itu, dia pun butuh kepada Allah. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tatanawalu man da'al malaikah wal jin. Dan yang beribadah kepada yang telah meninggal dunia dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, baik dengan lafaz istighosah ataupun lafaz yang lainnya, tercakup dalam ayat ini. Sebagaimana tercakupnya dalam ayat ini orang yang beribadah kepada malaikat dan jin. Sementara malaikat dan jin tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad nahallahu ta'ala an du'aihim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka. Wa bayyana annahum la yamlikuna kasbad durri anidda'in wala tahwila. Dan Allah menjelaskan bahwasanya mereka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, tidak bisa untuk menghilangkan kesulitan dari orang-orang yang berdoa kepadanya, wala tahwila, dan tidak bisa juga memindahkan kesulitan-kesulitan tersebut. La yarfa'unahu bil kulliyah wa la yahulunahu min mawdi'in ila mawdi'in. Mereka tidak bisa mengangkat sama sekali kesulitan-kesulitan dari orang yang berdoa kepadanya. Dan juga tidak bisa memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kataghyiri sifatihi au qadrihi. Tidak bisa memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, seperti merubah atau memindahkan sifatnya atau kadarnya. Tidak bisa. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan suatu kesulitan kepada yang lainnya. Menghilangkan kesulitan saja tidak bisa. Begitu juga memindahkan suatu kesulitan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau sifatnya atau kadarnya, tidak mampu untuk memindahkannya. Fadzikru nakirah ta'ummu anwa'at tahwil. Maka penyebutan lafaz nakirah wala tahwila, ini lafaz yang nakirah, mencakup semua bentuk pemindahan. Baik pemindahan sifatnya, baik pemindahan kadarnya, baik pemindahan jenisnya, tidak bisa memindahkan kesulitan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ini keadaan orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya mereka itu adalah hamba-hamba Allah, mereka adalah hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk diibadahi. Walaupun itu malaikat, walaupun itu nabi atau orang-orang soleh, apalagi selain mereka. Wa qulu man da'a mayyitan aw ghaiban min al-anbiya was-solihin aw da'a al-malaikata faqad da'a ma la yughisuhu wa la yamliku kasbad durri anhu wa la tahwila. Maka setiap yang beribadah kepada mayit yang telah meninggal dunia, atau beribadah kepada yang tidak ada, baik dari kalangan para nabi ataupun orang-orang soleh, atau beribadah kepada malaikat, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, maka sungguh dia telah berdoa kepada zat yang tidak bisa menolongnya dan juga tidak bisa menghilangkan kesulitan darinya dan tidak bisa memindahkan kesulitan tersebut. Nah, saya buat apa beribadah kepada mereka? Buat apa berdoa kepada mereka? Buat apa berdoa kepada malaikat? Buat apa berdoa kepada para nabi yang telah meninggal dunia, meminta-minta kepada orang-orang yang dianggap soleh datang ke kuburannya meminta-minta? Buat apa begitu? Kenapa? Dikarenakan tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bisa mengangkat kesulitan dan juga tidak bisa memindahkan kesulitan tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tidak bisa menolongnya. Kalau berdoa, hendaklah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka akan masuk ke dalam jahannam, masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini sombong. Orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta kepada malaikat tadi atau meminta-minta kepada para nabi yang telah meninggal dunia, atau datang kepada kuburan orang-orang yang dianggap soleh, yang dianggap sebagai wali, kemudian meminta-minta, minta ini, minta itu. Nah, ini termasuk di antara bentuk sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a wal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Sehingga namanya ibadah hanya hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan doa itu adalah ibadah. Wa bi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini raddun 'ala man yad'u salihan wa yaqulu ana la usyriku billahi syai'an asyirku ibadatul asnam. Dalam ayat ini merupakan bantahan kepada orang yang berdoa kepada orang-orang soleh, kemudian dia mengatakan, saya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syirik itu adalah beribadah kepada berhala-berhala. Adapun saya tidak beribadah kepada berhala. Saya hanya berdoa kepada orang-orang soleh. Padahal ayat ini membantahnya. Ayat ini membantahnya. Bukan hanya kepada berhala saja, bukan hanya kepada patung saja. Yang jelas semua makhluk, yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diibadahi. Baik itu malaikat, baik itu jin, ataukah manusia, atau benda-benda mati, patung, berhala, pohon, batu-batu, dan semisalnya. Kepada benda hidup saja, tadi malaikat, jin, atau manusia, tidak boleh. Kenapa menyuruh mereka? Kenapa berdoa kepada mereka sementara mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan butuhnya kepada Allah. Dengan melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, mereka sendiri mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka takut dengan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa kepada mereka? Kenapa beribadah kepada mereka? Allah katakan perbuatan semacam ini adalah perbuatan orang-orang musyrik. Jadi kesyirikan itu bukan hanya beribadah kepada berhala saja. beribadah kepada orang-orang soleh, meminta kepada orang-orang soleh, meminta kepada para nabi, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para malaikat, ya, untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapinya atau memindahkan kesulitannya, ini masuk ke dalam kesyirikan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Sehingga kesalahan yang sangat besar ketika seorang menganggap syirik itu hanya beribadah kepada berhala saja. Syirik itu hanya beribadah kepada patung saja, atau pohon, atau benda-benda mati. Beribadah kepada orang-orang soleh, malaikat, para nabi, yang dianggap sebagai wali, ini pun termasuk di antara kesyirikan. Nah, bahkan telah kita jelaskan, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika mereka meminta kepada para nabi, meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, maka dinyatakan musyrik. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ketika mereka berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dinyatakan sebagai musyrik. Dan perbuatannya ini bisa membatalkan syahadat la ilaha illallah, bahkan menghapuskan amalan-amalan yang telah dilakukan, menghapuskan pahala puasanya, menghapuskan pahala sholatnya, zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah mengatakan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Bukan hanya mereka saja, bahkan Nabi SAW saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, akan hapuslah amalan-amalanmu, dan engkau akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Diingatkan Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya kesyirikan. Sehingga bahaya kesyirikan ini mencakup kepada semuanya. Nah, para nabi saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbuat syirik akan hapus amalanmu. Apalagi selain para nabi. Nah, dan syirik telah kita jelaskan banyak bentuknya. Bukan hanya sujud kepada berhala saja, bukan hanya beribadah kepada berhala saja, ada juga syirkun fil mahabbah. Telah kita jelaskan pada ayat yang sebelumnya. Syirik dalam masalah kecintaan. Ketika seorang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini pun terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi cintanya melebihi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia, yaitu orang-orang musyrik, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sama cintanya kepada Allah dan kepada tandingan-tandingan selain Allah dinyatakan musyrik. Apalagi kalau kecintaannya kepada tandingan-tandingan tersebut melebihi kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira orang-orang musyrik zaman dahulu tidak ada kecintaan kepada Allah. Mereka pun ada kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mereka pun melaksanakan ibadah, melaksanakan haji, tawaf, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, dinyatakan sebagai musyrik. Tatkala mereka cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan cintanya kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dinyatakan musyrik. Sekali bahwasanya kesyirikan itu bukan hanya beribadah kepada berhala dan patung-patung. Banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Yang jelas, ketika memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu benda hidup ataukah benda mati, maka terjatuh kepada kesyirikan. Baik itu malaikat, jin atau manusia, ya, dari kalangan para nabi, orang-orang soleh yang dianggap sebagai wali, atau kepada batu, ya, patung-patung, matahari, bulan, pepohonan, bintang-bintang dan lain sebagainya, itu termasuk kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku, sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya. Mudah-mudahan mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Penjelasannya, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamil hunafa. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang hamba-Nya, rasul-Nya dan khalil-Nya. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamil hunafa, pimpinan hunafa, orang-orang yang lurus. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah katakan, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin. Lalu imamul hunafa. Pimpinan orang-orang yang lurus agamanya. Nah, beliau kudwa, suri teladan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, pemimpin, contoh suri teladan. Qanita, orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, orang yang lurus agamanya, menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakum minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li an'umi, beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat pujian-pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Nah, dan Allah bantah orang-orang Yahudi ketika mereka menyatakan Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi. Dan juga Allah bantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Allah mengatakan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifa muslima, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus agamanya dan muslim. Muslim Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan termasuk di antara orang-orang musyrik. Bahkan semua para nabi mereka adalah muslim. Ya. Semua para nabi adalah muslim. Nah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ismail mengatakan waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang muslim yang menyerahkan dirinya kepadamu. Begitupun anak keturunanku. Jadikanlah mereka menjadi orang-orang muslim. Orang yang menyerahkan dirinya kepadamu, ya Allah. Ya. Bahkan wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ya. Untuk kokoh di atas agama Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Ini wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, wasiat Nabi Ya'qub alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya agama semua para nabi itu adalah Islam. Ya. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan dari kalangan orang-orang musyrik, tapi semua agama para nabi adalah Islam. Yang berbeda hanya syariat-syariatnya saja. Ditegaskan oleh Nabi SAW, nahnu ma'asyirul anbiya dinuna wahid wasyara'una syatta. Kami segenap para nabi, agama kami satu. Dan syariat-syariat kami berbeda-beda. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan imamul hunafa. Wa walidi man bu'isa ba'dahu minal anbiya. Dan beliau adalah bapak dari para nabi yang diutus setelahnya. Yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi dari kalangan Bani Israel, semuanya adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dari kalangan Bani Ismail, Nabi Ismail dan juga termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan anak keturunan Nabi Ibrahim. Yeah. Dalam peristiwa Mi'raj, tatkala Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim mengatakan, marhaban bin Nabi Saleh wal Ibni Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan anak yang Saleh. Dinyatakan sebagai anak yang Saleh. Dikatakan Nabi Muhammad, ya, merupakan anak keturunan Nabi Ibrahim AS. Dikenal sebagai tadi Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Nah, alladhi tantasibu ilaihi Quraisyun binasabiha wa madhhabiha. Di mana orang-orang Quraisy bernasab kepadanya, bernasab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam nasabnya dan juga madhabnya. Innahu tabarra'a min abihi wa qaumihi fi ibadatihimul awsan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya dalam peribadahan kepada berhala-berhala. Faqala innani bara'um mimma ta'budun. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Dalam ayat ini terkandung makna la ilaha illallah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ya, ini merupakan makna dari kata la ilaha. Penafian. Menafikan sesembahan-sesembahan yang batil. Illa alladhi fatarani. Kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Ini makna illallah. Penetapan. Peribadahan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibawakan ayat ini dalam bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya berlepas diri dari apa-apa yang mereka ibadai selain Allah. Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadai selain Allah. Berlepas diri dari kalian. Pertama, berlepas diri orang-orang musyrik, dan berlepas diri dari orang-orang yang dari yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk berlepas diri yang sempurna. Tidak hanya kepada kesyirikan saja, tapi berlepas diri juga dari orang-orang musyrik. Tidak hanya berlepas diri dari kesesatan, tapi berlepas diri juga dari orang-orang yang menyesatkan. Ini bentuk bara'ah, berlepas diri yang sempurna. Nah, bahkan dengan tegas Nabi Ibrahim mengatakan, kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami mengkufuri kalian dan telah nampak di antara kami dan kalian, wahai orang-orang musyrik, kebencian dan permusuhan. Permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Pernyataan yang tegas dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang musyrik, berlepas diri dari apa-apa yang mereka beribadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berlepas diri dari mereka yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya. أَيَهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَهِيَا إِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهْ لَا شَرِيكَ لَهِ. Maksudnya kalimat ini adalah beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. وَخَلْءُ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَوْسَانِ. Dan berlepas diri dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dari berhala-berhala. Nah, wahiyya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ja'alaha fi durriyatihi yaqtadi bihi fiha man hadahu Allah min durriyati Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah pada anak keturunannya. Yaqtadi bihi fiha man hadahu Allah. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam pada kalimat tersebut orang yang Allah berikan hidayah dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ilaiha, kembali kepada kalimat tauhid tersebut, kalimat la ilaha illallah. Qala Ikrimah wa Mujahid wa Duhaq wa Qatadah wa Sudi wa ghairuhum fi qawlihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ya'ni la ilaha illallah. Dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Duhaq, Qatadah dan juga Sudi dan yang lainnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Nabi Ibrahim menjadikan sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya, maksudnya kalimat la ilaha illallah. La yazalu fi dhurriyyatihi man yaquluha. Senantiasa ada pada anak keturunannya yang mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun di antara anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, orang-orang Quraisy disebutkan tadi Di antara mereka ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, tapi akan senantiasa ada pada anak keturunannya yang mengucapkan kalimat tauhid ini. Warawah Ibnu Jarir an Qatadah, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah tentang ayat ini. Qala innahum yaquluna innallaha rabbuna. Beliau mengatakan sesungguhnya mereka mengatakan Allah adalah Rabb kami. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yabra min rabbih. Dan tidak berlepas diri dari Rabb-nya. Nah. Ini juga sebagian memaknai ayat tadi. Ya. Mereka tetap mengatakan Allah adalah Rabb kami. Nah, tidak berlepas diri Allah Subhanahu wa taala. Warawahu Abdun bin Humid, warawa Ibnu Jarir, wa Ibnu al-Mundhir an Qatadah wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi qala al-ikhlas wa tauhid. Makna ayat Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya, maksudnya kalimat ikhlas dan kalimat tauhid. La yazalu fi dhurriyyatihi man ya'budullaha wa yuwahhiduhu. Senantiasa ada pada anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara makna yang disebutkan tadi yang jelas, wa ja'alaha kalimatan baqiyah, ini ada kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut kalimat yang kekal, tetap ada pada anak keturunannya. Ya, senantiasa terus ada pada anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam orang-orang yang beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qultu fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadah lahu wal bara'atu min kulli ma siwa. Maka jelaslah bahwasanya makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari setiap selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Intinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi berkaitan dengan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.